Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ishrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa menurunkan rahmat-Nya, hidayah-Nya dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat-Nya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada Rabu yang lalu, yaitu masih meraih cinta ilahi dengan Asmaul Husna. Dan kali ini kita akan membahas yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qahhar. Kami harapkan Bapak Ibu pemirsa di rumah bisa membuka Al-Quran, menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Nda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Hajah Farida Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan, sehat walafiat sebagai modal kita ya dalam aktivitas. Iya, terima kasih sakit, Ibu. Ya bisa. Dan yang ada di studio alhamdulillah sudah hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, bapak-bapak. Senang sekali dan terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah ya melalui acara Hikmah Pagi ini. Baik, kita lanjutkan kembali Ibu. Kalau kemarin itu kita membahas sebelum Qahhar ini yaitu Ghafur ya, Al-Ghafur yaitu Maha Pengampun. Ada satu pertanyaan yang kemarin tertinggal Ibu ya, kita kalau boleh kita balik sedikit ke belakang ya. Ada seseorang yang mengatakan, ah saya hari ini tobat, nanti besok hari ini saya melakukan maksiat, nanti juga saya bisa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun, Ghafurur Rahim gitu kan. Loh, apakah sikap seperti ini bisa dibenarkan atau bagaimana nih, Bu? Jadi kalau menurut Quran, cuma saya lupa yang dari ayatnya sekarang, Allah mengatakan tobat itu diterima bagi orang-orang memang dia enggak tahu, bukan yang sengaja-sengaja. Iya, karena kebodohannya, tahu-tahu dia setelah tahu dia menyesal. Nah, itu yang diterima tobatnya. Jadi bukan yang saya mau, ada yang bilang sebelum ke Mekah dia maksiat dulu. Pak, kok Bapak maksiat? Kan Bapak mau ke Mekah. Justru itu, di sini saya kotor dulu, sana mandi katanya. Nah, itu enggak boleh. Jadi ya, tidak memahami makna taubat itu sendiri. Nah, enggak memahami. Jadi yang diterima taubat itu kata Allah karena dia enggak tahu. Wah, dia melakukan dosa. Nah, itu setelah tahu dia bertobat. Atau seperti kita nih, kalau dosa besar mungkin kita tidak akan melakukan lah, berlindung sama Allah. Tapi dosa-dosa yang kecil-kecil, nah dosa yang kita tidak sadar kalau Tuhan tidak menampakkan. Berkali-kali saya bilang dalam hati saya nih Bu, saya lihat orang dongkol, itu dosa. Nah kalau kita sadar, astagfirullah ya Allah, kenapa aku harus benci dia sama dia, aku kan tidak pantas, ampunin aku Tuhan. Nah itu yang banyak di kita. Tapi kalau kecil ditumpuk-tumpuk, nah lama-lama jadi besar. Ya. Jadi pemahaman Allah Maha Pengampun itu jangan dimanakan gampang-gampangin ya. Gampang-gampangin itu mah namanya ngeledek Allah namanya, itu meremehkan Allah. Baik, ibu-ibu semua sudah siap ya dengan Al-Qur'annya ya, kita akan membahas bersama Bunda Ustazah Farida Hanum yaitu tentang Qahhar. Apa yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an Bu mengenai sifat atau Asmaul Husna ini tentang Qahhar? Jadi saya salam dulu ya sama pemirsa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang di studio, bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan untuk memupuk-mupuk cinta kita kepada Allah. Jadi iman itu disebut oleh Allah walazina amanu asyaddu hubballillah. Orang-orang beriman itu adalah orang yang sangat-sangat cintanya kepada Allah. Contohnya Nabi Ibrahim punya satu-satunya anak yang disukainya, yang dicintai, dipotong gitu. Tapi Allah sendiri cuma menguji gitu. Ya. Nah, jadi kita ngaji ini maksudnya apa? Untuk memupuk cinta kita ke Allah. Di antaranya Allah mengatakan, aku pemurah, engkau juga harus pemurah. Pakai sifatku supaya kita satu hati dengan Allah. Allah pengampun, kita juga harus banyak memberi maaf kepada orang. Nah sekarang ada lagi Allah memberitahukan namanya Al-Qahar yang maha perkasa. Nah nanti bagaimana kita memakainya, kita lihat dulu Allah memperkenalkan dirinya. Surat 6 ayat 18. Surat Al-An'am. Silakan. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya, wahwal qahiru, dia berkuasa, atau dia berkuasa, dia maha perkasa, gitu kan, pada sekalian hamba-hambanya, dan dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi walaupun Allah mempunyai kekuasaan, dia maha perkasa, tapi bijaksana sekali, tidak pernah menganiaya kita. Itulah kelebihan Allah ya dari manusia. Kalau manusia dikasih kekuasaan kadang-kadang lupa diri, kayak Fir'aun kadang-kadang gitu ya. Nah terus di ayat lain ditambah lagi bahwa Allah tuh banyak sekali memperkenalkan siapa dirinya kepada kita. Terus ayat surat 13 ayat 15. Surat 13 ayat 15. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangannya di waktu pagi dan petang hari. Jadi Allah memberitahukan ini, mau enggak mau, suka enggak suka, terpaksa atau suka rela, semua itu harus patuh kepada-Ku. Ya, walaupun nanti ada yang melawan, tapi di akhir hayatnya kayak Fir'aun kan enggak mau patuh sama Allah. Ya. Tapi waktu akhir hayatnya Fir'aun tidak bisa menahan kematiannya. Itulah ujung-ujungnya, ya. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, bagaimanapun kita melawan kepada Allah, tapi waktu kita mati tidak ada yang bisa melawannya satu pun. Nah, terus ayat 16-nya kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Insya Allah. Jadi Allah nantangnya sama kita sekarang ya. Kata Allah, pertama sekali, siapa Tuhan langit bumi? Nah, jawab aja sekarang. Nah, jawabnya adalah Allah. Apa patut kamu mengambil pelindung selain Dia? Apa sama gelap dengan terang? Apa bisa Tuhan selain Allah membuat ciptaan yang sama dengannya? Sampai sekarang belum ada ya Bu. Ada orang menciptakan manusia dulu katanya ya, tapi rohnya gimana? Tak ada yang bisa. Bahkan di ayat lain kata Allah, apa kamu bisa nyamuk, menciptakan nyamuk sama dengan yang diciptakan Allah? Bahkan seandainya nyamuk itu ngambil darah dari kamu, terus kamu tangkap itu nyamuk, ambilin lagi, tidak bisa kamu. Ini aja apa, rambut kita jatuh, setelah itu ambil lagi, tanamin lagi, bisa enggak? Jadi Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita segitu hebat, segitu gagahnya. Bu, kadang kita manusia ini heran ya. Ada orang remak batu aja kita takut. Hati lo sama dia, batu aja dia remak, apalagi kepala kita. Tapi Allah memperkenalkan dirinya, kehebatannya, kegagahnya. Kok kita diam aja ya, gak tertarik gitu ya. Tidak tertarik sedikit juga dengan omongan Allah. Kenapa? Karena hati kita kotor. Kalau Nabi nangis nih baca ayat, kita melewat aja. Segitu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, terus di ayat 40 surat 43 ayat 12 sampai ayat 13 masih Allah memperkenalkan dirinya. Ya, surat 43 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menciptakan sekap semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya, makanya itu kan doa. Kalau kita di atas kendaraan itu udah dihafalin doanya tuh dari dulu kan. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah, bahasa Arabnya subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini sudah hafal tapi lewat aja. Harusnya tatkala kita duduk di atas kendaraan, di atas pesawat, hayati ma suci engkau ya Allah yang telah menciptakan semua ini. Ya, apalagi kuda, apalagi tuh ya kendaraan lah pokoknya, pesawat, kapal laut. Semua ditundukkan sama Allah ya. Tundukkan kepada kita. Oh, akan mencipta manusia. Manusia itu menciptakan bahan dari mana? Ilmu dari mana tuh. Dan enggak boleh sombong, semuanya Allah. Nah, maka orang yang di hatinya sudah Allah, iman tadi, cinta tadi, pas dia duduk tuh dia nyambung ke Allah. Makasih ya Allah. Engkau betul-betul baik, suci, gitu kan? Nah, itu arti yang kita baca itu. Kalau engkau tidak ciptakan ini, bagaimana kami bisa Tuhan? Kami tidak bisa. Kalau engkau tidak tundukkan semua ini kepada kami Tuhan, mana kata Allah lah yang megang apa namanya benda-benda langit supaya tidak jatuh. Yeah. Jadi yang megang pesawat itu juga Allah ikut. Kan dibilang Allah melepas kita. Kalau Allah tidak ikut jatuh dia itu pesawat. Masya Allah. Makanya bersyukur sama Allah. Harusnya duduk di pesawat itu ingat terus sama Allah. Ini di pesawat kadang-kadang ngobrol, bicara apa bisnis macam-macam ya. Nah tiba-tiba kalau tiba kita dipanggil sama Allah dalam keadaan baru bilang kalau udah goncang pesawat baru semua subhanallah akbar Allah akbar gitu kan. Nah, sama dengan Fir'un jadinya udah kepepet dan nampak azab, wah baru bilang Allah. Kalau enggak sebelum itu ngobrol aja. Nah, harusnya kita naik pesawat, naik mobil, apa saja kita langsung ingat ke Allah. Zikir, zikir tuh bukannya subhanallah subhanallah subhanallah bukan. Zikir tuh ingat terus ya Allah, terima kasih Tuhan kau ciptakan pesawat. Kalau kami suruh jalan ke Mekah enggak nyampe Tuhan, tuh boleh ngobrol sama Allah. Nah, itu yang zikir. Jadi zikir tuh mengingat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah tuh sayangnya sama kita, ya. Nah, tadi sudah kita baca 43 ayat 13. Sekarang coba lagi Allah perkenalkan dirinya surat 23 ayat 115. Surat 23 ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita menyangka ya dikirain main-main, enggak ada tanggung jawab, enggak ada apa yang pokoknya gini deh. Hidup sekali ini, maka nikmatilah hidup ini. Karena yang bilang kayak justru hidup sekali ini menjadi apa namanya ladang untuk akhirat. Ah, karena Allah bilang kampung dunia ini hanya sementara. Kampung yang sebenarnya adalah akhirat. Nah, terus gimana kami di dunia? Carilah kebahagiaan negeri akhirat. Itu guna kita ke dunia. Karena di dunia kan sementara, tidak ada orang yang kekal. Nabi mencontohkan 63 tahun, kita udah banyak bonus nih. Nah, Allah susayang diulur kita. Karena umatnya terlalu banyak melupakan Allah, masih diulur oleh Allah. Kasih tambah umur lagi, supaya nanti bisa bertobat, kan gitu. Jadi tidak main-main, kamu kira aku menciptakan kamu main-main saja. Ah, nanti bagaimana nanti? Nah, itu kadang-kadang karena kita tidak punya ilmu tentang hidup ini. Jadi menganggap remeh saja kita Al-Qur'an itu, ya. Tadi 23 115. Sambung tak 44 38 39. 44 38 39. Silakan urutan yang ketiga. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Orang tidak tahu dikirain jadi sendiri hidup makan apa namanya punya anak kita. Kristus mati habis perkara, kan ada yang mengatakan begitu. Nah, banyak enggak tahu kata Tuhan, ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Masya Allah, kita udah ditegur benar nih sama Allah. Jangan dikira kamu dilepas begitu aja, kata Allah. Kamu akan pulang, kamu akan bertanggung jawab semua apa yang telah kamu lakukan. Nah, kita harus ingat semua perbuatan kita tuh akan direkam. Mari kita lihat lagi surat 41 ayat 20. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, dulu waktu saya masih anak-anak belajar, katanya semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat Rakib dan Atid. Nah, saya ngebayangkan begini, oh dia mencatat, menulis gitu kan, mungkin ada yang kelewat gitu. Nah, setelah itu belajar lagi direkam. Nah, terus saya lihat, oh ngerekam tuh kayak gini nih, mudah-mudahan ada yang kelewat gitu. Nah, taunya setelah saya baca Quran, subhanallah, rekaman gak di luar, rekaman ada dalam diri kita sendiri. Makanya saya bilang, Bu, kalau ngaji itu dilihat, supaya nah ayat-ayat itu masuk kerekam, dengerin kerekam, baca kerekam, kulit semua rekam. Makanya kata Allah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang buat kebaikan sebesar zarah atau kejahatan sebesar zarah, nampak itu nanti keluar. Karena rekaman enggak di luar. Jadi kerekam terus ini. Kita lagi duduk nih ngerekam semua. Nah, makanya banyak-banyak kita membahas Quran supaya kalau rekaman yang baik banyak, mudah-mudahan yang jelek tuh minggir dia. Tuh, Bapak Ibu sekalian gitu. Bahas ya, bahas nih kata Allah. Kamu enggak bisa mengelak dari penglihatan kamu, pendengaran, dari apa kulit, akan di ayat lain mulut, semua kaki, tangan ngerekam ini semua, masya Allah. Berbicara jadi, malah nanti. Yang ngadu semua nanti, itulah rekaman itu keluar. Nah, itulah kata Allah, jangan dikira loh, aku menciptakan kamu main-main tuh. Itulah kegagah perkasaan Allah, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ya, ayat 21-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kata mereka, kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pula pandai berkata. Dan Dialah yang menciptakan kamu pada kulit yang pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Jadi rupanya Allah cerita nih tentang kejadian nanti di pengadilan Allah. Setelah rekaman dibuka semuanya, dia ngomong, "Kenapa sih kamu ngadu-ngadu gitu, kan aku ngebela kamu biar gak masuk neraka." Nah, dijawab oleh apa, telinga, mata, badan semua, habis gimana Allah yang Maha Perkasa itu yang menjadikan kami bisa berbicara, dia yang menyuruh kami berbicara. Nah, itulah kata Allah nanti. Jadi tidak bisa kita mengelak ya. 22-nya dijelaskan. Ayat 22 siapa? Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Nah itu, jadi kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi, kata Allah, dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Selama ini kan kita suka bilang gitu, BFP, mumpung nggak ada yang dengar loh, empat mata loh, berdua aja, empat mata. Iya. Baik. Ibu, nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik dan kita nanti ingin mengetahui lebih jauh ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan sifat Allah ini di dalam kehidupan kita ya Bu ya, sifat Qohar ini. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali makna Qohar, salah satu sifat Allah ini yang ada dalam Asmaul Husna dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Ibu, kalau Ibu sudah menjelaskan tadi ya bagaimana sifat Allah ini yang bermakna kekuasaan ya, tetapi Allah tetap bijaksana seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Nah, bagaimana kita dapat mengaplikasikan sifat Qohar ini dalam kehidupan kita, Bu? Siapapun kita, artinya kita sebagai rumah tangga, sebagai pemimpin negara atau siapapun kita. Iya. Jadi dua maknanya, terutama kita pakai, kita memang sudah diteteskan sifat Qohar itu ya. Nah, kita contohlah Allah tadi, bijaksana ya caranya walaupun dia perkasa. Nah, supaya kita bisa bijaksana, nah kita kembalilah kepada Al-Qur'an tadi ya, kenali Allah, minta bantuan sama Allah supaya aku bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu, supaya aku bisa bijaksana, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, sebenarnya ya tujuan yang sebenar ini bukan untuk dipakai oleh ini saja, termasuk rohani kita. Jadi rohani kita, kita punya musuh kan Bu, punya banyak tentara, yaitu yang namanya hasad, tamak, loba, serakah, pelit dan sebagainya. Nah, itu kita harus, saya perkasa, saya harus mengalahkannya. Nah, tolong disambung dulu 79-40. Ya, saya baca ya, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Benar kan? 79? Iya, 79 ya. 40 dan 41. Jadi maksudnya kita ditetesi oleh Allah sifat Qohar itu supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Di sini disebut ya, dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, nah, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan dibunuh, tetapi dikendalikan, ditahan. Nggak mungkin hawa nafsu untuk makan ditahankan, hawa nafsu ingin punya keturunan ditahan, nggak mungkin. Tapi dikendalikan, jangan melampaui batas. Itulah maka dipakaikan kepada kita Al-Qohar tadi, ya, perkasa, bijaksana, ya, berkuasa. Jadi dikalahkan, namakan surga lah tempat tinggalnya. Jadi orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya di dunia aja udah tenang hidupnya. Nah, coba kalau yang enggak bisa, di sini dendam, nafsu, permusuhan, ya, apalagi kebencian yang ditanam, itu enggak pernah tidur nyenyak orang kayak begitu. Iri dengki. Iri dengki, serakah, kalau enggak dapat, hatinya panas, melihat orang berhasil timbul jahat sangka, orang apa namanya hasad, kalau dia pun beramal dia ria, enggak dipuji orang hatinya sakit, gitu kan harus dipuji. Ya, terima kasih Bapak yang mulia yang telah memberikan ini, harus dipuji. Kalau tidak ada Bapak, kami tidak bisa. Akhirnya sirik lagi kita. Sedikit cuma setan mengelincirkan kita. Ya, kalau tidak betul-betul kita mengenal Allah, tidak betul-betul kita minta sama Allah, bimbing aku Tuhan, tapi meminta bukan dibaca. Ihdina siratal mustaqim, baca 100 kali tidak dihayati. Nah, orang yang ingin menghayati itu, bimbing, dia tekun mengkaji Al-Qur'an. Bimbing aku Tuhan supaya hidupku selalu berjalan di jalan yang lurus. Nah, kalau enggak, maybe kita tergelincir nantinya. Betul, ya. Ini satu lagi yang kemarin juga pernah dibahas oleh Ibu ya Bu ya, bahkan kita mengharapkan ucapan terima kasih aja enggak boleh. Udah salah, ya, iya. Kita ngasih nih kata Allah, jangan memberi karena mengharap balas. Nah, kita mengharapkan nih, nih doain ya saya biar banyak rezeki, itu aja udah salah. Terus ditungguin orang ngucapin terima kasih. Saya tungguin lagi kan, apalagi ditaruh di apa, di koran, kalau perlu di TV, terima kasih Bapak telah membantu kami sekian sekian sekian kan gitu kan. Ya, Bu ya. Tapi mungkin itu hanya ya artinya mungkin pantasnya di dalam apa etika keseharian secara manusiawi ya Bu ya. Artinya Allah sendiri tidak mengharapkan kita kita mengharapkan orang lain untuk mengucapkan terima kasih, tapi sebagai orang yang diberikan itu boleh mengucapkan, disuruh malah boleh ya mengucapkan bahwa semua orang sudah dimasukkan namanya hubul madah, ya keinginan pesan yang sangat untuk dipuji, disanjung, tapi bukan meminta gitu kan, karena pujian tuh misalnya nih Bu Epi dipuji orang dulu, Bu Epi baik banget deh, alhamdulillah. Nah kembali ke Bu Epi senang kan. Bu Epi terima kasih ya atas bantuannya. Bu Epi senang, tapi kembalikan alhamdulillah. Itu semua pemberian Allah, bukan saya. Jangan iya dong, siapa dulu gua. Nah itu gak boleh kan? Baik, saya persilakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Ibu Farida Hanum. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi. Iya Pak Fedi. Yang ingin saya pertanyakan atau menanyakan bahwa pernah ibu mengatakan atau menguraikan kepada kita dulu bahwa bayangan yang akan kita dapatkan kehidupan di akhirat adalah apa yang kita hadapi di dunia. Jadi kalau kita senang maka kita akan senang juga di akhirat. Kalau kita berbuat susah maka kita akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apakah itu benar Ibu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fedi. Silakan yang lainnya. Udah maju Pak. Silakan Ibu. Ganti dulu Pak ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, Ibu Danis. Bu Farida, ada orang yang mengaplikasikan keperkasaan itu dengan apa? Seperti meremak batu itu dengan cara dia melakukan lelaku seperti apa Bu ya? Dibacok ya, apa? Ya itu itu bagaimana menurut agama Bu? Makan beling kan? Ya makan beling itu sepertinya mereka sudah wah aku ini sudah pinter nih, merasa kuat rasa kekuatan ya. Ya, ya itu ya. Saja Bu yang saya. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Salim ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar menambahkan sama pertanyaan dari Bunda Sing tadi bahwa apa yang dilakukan itu dengan keperkasaan itu, tapi kan ini dia diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Maka nih hanya menambahkan aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak. Jadi Bu Nanis dan Pak Salim ini ya tadi sudah bertanya. Silakan. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya Pak Fedi ya. Pak Fedi bilang kata kan dulu pernah saya menerangkan bahwa gambaran kalau kehidupan gambaran kehidupan ini itu yang kita bawa pulang. Ada hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini kebunnya akhirat. Jadi betul Pak. Jadi kalau saya di dunia hidup saya damai, tenang, saya tidak hasad, tidak rakus, tapi saya kerja untuk apa? Kerja saya berbuat baik orang lain, saya ikutin maunya Allah. Saya damai, tenang Pak. Ah, itu yang dipanggil pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang dipanggil, "Hei, kamu yang tenang. Ah, pulanglah ke surga." Ya, masuk ke surga. Terus dicabut dendam-dendam dari hatinya, itulah orang dalam surga apa. Ini kalau kita di dunia panas saja nih. Panas saja melihat orang, benci saja, kesel saja. Ada dulu bapak-bapak ibunya bilang, bapak apa suaminya, istrinya bilang gini, suami saya matinya katanya karena apa? Karena darahnya naik ke sini, Bu. Apa tuh darah? Darah ke kepalanya karena rupanya habis marah-marah sama orang, naiklah ke kepala, pecahlah pembuluhnya tuh. Nah, setelah itu katanya gini lagi, suami saya matinya senyum, katanya gitu. Saya tanya guru saya, "Ustaz, apa iya setiap yang senyum itu masuk surga gitu?" Nah, kata guru saya, "Ya dilihat bagaimana dia matinya. Kalau mati dalam marah-marah, dia senyum, senyumnya sama siapa?" Jangan-jangan habis nonton lawak. Iya. Jadi saya paling takut karena katanya setan itu di waktu kita sakarat dia tetap menggoda kita. Nah, misalnya kita haus, itu datanglah dia bawa minuman dari kulkas tuh, kita minta kasihlah, bilang dulu dong kita berkawan. Udah gak bisa, manggut aja, gak bisa, senyum aja. Nah pas senyum nyawa kita ditarik. Saya ngeri banget itu Pak, itu yang saya takutkan ya. Nah jadi bagaimana kita, makanya selagi di dunia ini usahakan supaya kita di sorga. Apa di sorga? Dicabut dendam-dendam dari hatinya, kata Allah. Ya Pak ya. Nah yang kedua tadi apa? Bu Danis ya? Danis. Ada orang memakai kemahaperkasaan ini, dia bisa ngeremak batu, dan mempertontonkan di hadapan orang banyak gitu ya, Bu ya. Maaf ini ya, bukannya kita mau ikut campur itu, tapi memang kenyataan ya Bu Danis, tanyanya benar. Ada yang besi dipatahin kan gitu kan, yang bata dihancurkan. Ada yang buka botol pakai gini aja, pakai tangan hancur tuh botol, macam-macam memang. Ada yang narik mobil dengan rambu. Nah, gitu ya. Ada yang fenomena lagi sekarang ya. Iya. Nah, sekarang lihat hukum alam biasa. Menurut hukum alam, saya makan meling hancur badan saya. Di sini tersenggol dikit aja keluar darah. Sekarang makan meling sarapan. Nah, itu namanya keluar dari hukum alam. Jelas Ibu tuh, tuh makan paku, tuh makan apa lagi? Oh. Duduk di atas paku dan sebagainya. Coba Ibu duduk di atas paku, luka kan? Ini kok enggak? Nah ada apa ada di belakangnya? Apa? Tuh, nyebut nama Allah lagi kan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah kata Nabi, ya ada ayat mengatakan fazkuruni azkurkum. Ya kalau engkau ingat aku ingat kamu. Tapi Nabi bilang ingat tuh melihat itu dua macam. Tatkala kita manggil Allah, ada Allah tuh memandang dengan penuh kasih sayang. Ada juga kalau kita manggil Allah, dia memandang tapi penuh murka. Sama kan kalau Ibu benci sama saya panggil, Ibu ngelihat juga. Tapi bencinya kayak apa. Iya. Apa lu manggil? Gitu kan. Lihat aja di TV itu kan. Apa lo? Kan gitu. Tapi kalau orangnya baik, Bepi, kan dia ada apa, kan gitu senyum. Masya Allah. Jadi begitu gambarannya ke diri kita, ya. Jadi bisa Pak dia baca Bismillah, tapi Allah murka, bawa-bawa nama aku, kata Tuhan. Ya bawa nama orang gede aja, coba Pak Salimin pergi ke toko bawa nama Pak Presiden. Wah, bisa di, bisa di. Ya ada hubungannya. Kenal enggak? Bawa. Iya itu bukan, sudah enggak bukan. Itu juga. Kenal enggak sama Allah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim gadabra gadabra. Jadi ya, jadi gitu aja Bu Evi. Yeah. Kalau mau dibilangin enggak usah lah, tahu sendiri siapa di belakangnya. Kalau bukan Allah siapa? Nah, dua aja kan. Dia jawab sendiri. Ini kalau enggak baca tuh ayat 1 deh, surat 43:36. Heeh. 43:36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami tidak akan Al-Quran atau Al-Quran atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Satu lagi 37-nya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, bawa nama Allah, sangkanya benar perbuatan itu. Maaf, bukannya saya untuk ikut campur ya, tapi karena memang Bu, pertanyaan Bu Danis ini memang benar. Benar terjadi. Ya, sekarang ini banyak memang. Banyak terjadi orang percaya yang begitu-begitu. Tapi sholat kan itu, tapi haji, tapi masih percaya yang begitu. Nah, itu namanya mencampur adukkan ya hak dengan yang batil. Ya, ya. Ya. Tapi bagaimana dengan masalah kekuatan doa ini Bu? Kekuatan doa memang. Doa itu ada hadis mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah katanya. Ibadah. Ya. Jadi Allah benci kalau kita tidak berdoa. Kita membutuhkan dia, tetapi namanya minggu bulan lalu kita bahas kan, nah doalah kata Tuhan, kalau hambaku bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, jawab aku dekat, ya aku mengabulkan doa kalau dia berdoa. Tapi Allah tuh harus diminta, kalau tidak diminta tidak dikasih. Tapi penuhi dulu lagi syarat gitu kan. Iya memang disuruh kita tidak duduk, tidak berdiri, doa tuh tidak perlu kumpul orang banyak. Saya lagi berusaha Bu Evi, tidak duduk, tidak berbaring, saya jalan juga Tuhan. Kalau saya mau naik kendaraan, tolong Tuhan, Engkau yang menyampaikan kendaraan ini sempat tujuannya. Itu kan doa kita. Tolong Tuhan, temanin aku takut Tuhan. Tuhan, ada orang jahat di depanku, aku tidak berani tolong. Jadi kita ngobrol aja sama Allah, minta. Ya. Karena kita tuh memang lemah, kita butuh dia, Wepi. Jadi kenapa kita kena musibah? Padahal Allah bilang, aku tahu yang lamu mabaina adihi mama kalau aku tahu yang di hadapan di belakang kamu. Kenapa dia tidak diajak kemana pergi? Tuhan, temenin dong Tuhan. Takut saya suka gitu, Wepi. Suami mana? Iya, suami kan, misalnya dia tidak tahu kalau dia di rumah kita di jalan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah kan tahu. Ngapain diajak suami? Kalau suami tidak bisa juga melindungi kita, ada bahaya depan aja dia sendiri tidak tahu. Tapi kalau Allah, aku tahu kata Allah. Nah, itu demikian jawabannya ya Pak, siapa Pak Fedi, Bu Danis dan Pak Salimin ya. Karena Pak Salimin tadi kan melanjutkan ya, pertanyaan dari Bu Danis. Baik, lalu bagaimana Bu, ini makna kohar ini bisa kita aplikasikan yang sebenarnya? Ada Allah mengatakan Fir'un salah dia makainya. Tolong surat 51 ayat 5. Fir'un surat 7 ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Jadi Fir'aun bilang kita kan kuasa, perkasa, katanya gitu kan. Nah, kohirun, kohir kan. Ya. Nah, wa inna fauqahum kohirun. Sungguhnya kita berkuasa atas mereka. Nah, itu yang salah pakai juga kan. Salah pakainya, dipakai untuk kekuasaan dirinya. Nah, padahal tadi Allah mengatakan orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu, itu yang harusnya kita pakai di dalam hidup sehari-hari. Jadi kekuatan di sini yang kita aplikasikan adalah kekuatan hati kita, kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Nah, gitu. Keperkataan kita yang jelek-jelek itu semua. Selama ini kita bilang hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Nah, apa aja hawa nafsu kita harus tahu ya. Keinginan untuk merebut dunia itu kan nafsu itu tuh. Keinginan untuk menipu orang, keinginan untuk memamerkan diri, keinginan pula untuk apa mendapatkan lebih banyak dari orang lain. Itu semuanya kan hawa nafsu. Itu harus kita kendalikan. Hilang enggak? Soalnya kalau itu hilang, nafsu mau tidur hilang, melek aja nanti sampai kiamat. Jadi dikendalikan ya, kita harus tahu bijaksana kan tadi kan ya. Nah, supaya kita bisa bijaksana, perkasa, bijaksana, tuntut dulu ilmu ya. Kita harus berilmu, harus kenal dengan yang maha perkasa, yang meminjamkan, yang meneteskan sifatnya itu kepada kita. Dulu saya sebelum belajar ini juga gak ngerti saya. Pokoknya saya sudah disakitin, saya marah aja sama orang itu. Saya maki-maki, orang itu puaslah saya. Kan gitu. Tapi setelah saya tahu ilmu ini, saya marah sama orang berarti merugikan diri saya sendiri. Ya, saya merasa misalnya pembantu saya itu kan di bawah saya harus, dia harus nurut sama saya. Nah, itu udah salah kita. Saya kan kuasa di atas kamu, itu salah kita. Harusnya kita yang menjadikan hawa nafsu kita kalah. Jadi bukan misalnya ada ibu nyakitin saya. Nah, kata Allah maafkan. Nah, sini bilang enak aja maaf. Ah, itu yang harus saya kalahkan. Ya, berarti saya pakai perkasa kalau saya bisa mengalahkannya. Tapi kalau enggak, berarti saya tidak pakai sifat maha perkasa tadi. Sama dengan Fir'aun jadinya, kita kan kuasa. Bu, yang menarik tadi ini keperkasaan kita kemudian diiringi dengan sifat yang bijaksana ini Bu ya, yang menarik Ibu ya. Ini bagaimana Bu kita supaya ya kita memahami benar bagaimana posisi kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Ya, itu salah satunya untuk jadi bijaksana tuh ya, kita harus tahu di dalam diri saya ini ada apa. Banyak yang jelek-jelek dalam diri. Sebelum saya belajar Quran, saya mengatakan saya sudah benar semua. Orang ini salah semua, saya yang benar gitu kan. Nah, tapi setelah saya tahu Quran, tahu diri saya, baru saya sadar, oh Tuhan, aku yang salah. Nah, itulah kakek kita. Kenapa kakek kita oh, diterima taubatnya. Karena menyadari aku yang salah, Tuhan. Jadi enggak menuduh orang, enggak menuduh setan itu. Aku yang salah. Aku enggak kuat tadi, enggak kuat menahan hawa nafsuku untuk memetik itu. Setan ya kan merayu-rayu. Aku yang salah. Jadi enggak bisa mengalahkan. Nah, harusnya kita kalau udah tahu itu, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Nah, selama ini kan bapak tahu orang tua gitu, tungau di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata enggak nampak. Sekarang saya baru merasain, Bu Epi. Bersyukur saya sama Allah diberi kesempatan saya tahu diri saya. Dan saya enggak tahu betul Tuhan, apa ini jelek apa-apa. Saya minta sama Allah nanti dinampakkan. Allah, kamu tadi tuh Farida, kok kamu sombong tadi. Ya ya Tuhan, ampunin aku ketimbul sombongku tadi. Misalnya aja saya bilang nih, ada orang ngaji. Lah, ngaji gitu aja dipamerin. Tuh, kan sombong tuh. Dikit cuma kan. Gitu aja. Gua juga bisa gitu mah gitu. Itu udah sombong. Itu mengotori hati saya. Nah, Tuhan karena saya selalu merengek-merengek, Tuhan kasih tahu, itu kamu salah tuh Farida. Nah, saya datang, astagfirullah, ya Allah, kenapa aku berbuat itu, ampunin aku Tuhan. Tuh, betul. Ibu Epi ya, jadi perlu punya ilmu supaya bisa bijaksana. Nah, keluarnya nanti gak nyalain orang lagi, kita bijaksana ke diri kita sendiri nanti. Ya. Baik, Ibu, ini sayang sekali kita harus mengakhiri dialog kita. Masih ada sedikit lagi ya. Baik, ada satu penanya lagi yang ingin bertanya kepada Ibu? Tidak? Kalau tidak, kita, Ibu lanjutkan kembali, tinggal satu menit lagi. Ada satu lagi yang harus kita ingat, bahwa kita ini tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Surat 3 ayat 83 satu lagi. Surat 3 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Bertanya nih ya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Nah, agama Allah itu apa ini? Iya, Quran. Iya, bukan KTP loh dilihat Allah nih. Ya, apakah mereka mencari juga petunjuk selain dari petunjuk Allah? Jadi agama itu, orang beragama itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, itu mati itu tidak bisa kita lawan. Nah, segagah-gagahnya Fir'un disuruh tobat, suruh apa enggak mau. Nah, di waktu mati dia tidak bisa melawan Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa yang untuk mematikan itu. Kejadian apa? Gempa bumi, siapa yang bisa menghalanginya? Duitnya banyak, kekayaannya banyak, anak buahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan. Semua dalam kekuasaan dan keperkasaan Allah SWT. Tapi Allah tidak aniaya. Ya, Ibu, ini saya sekali ya, kita harus mengakhiri ya Bu ya. Dan kita akhiri dengan doa bersama dipimpin oleh Ibu Ustazah Farida Hanum. Silakan Ibu. Baik, Ibu, Bapak, mari kita berdoa, kita hadirkan hati kepada Allah, kita memohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, kami adalah hamba-hambamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering salah memakai sifat perkasa itu, ya Allah. Padahal sifat perkasa itu harus dipakai oleh rohani kami untuk mengalahkan sifat-sifat yang jelek di dalam diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Perkasa, tolonglah kami, bimbing agar kami paham apa yang Engkau suruhkan kepada kami, apa yang Engkau larang. Oleh karena itu, bukalah mata hati kami, mata hati saudara-saudara kami, sebangsa setanah air, agar kembali kepadamu, kembali memperhatikan Quran sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat dahulu, ya Allah. Kenal Allah karena mereka paham akan ayat-ayat Al-Quran yang Engkau turunkan dengan bahasa Arab. Ya Allah, kami orang Indonesia, kami tidak tahu bahwa di dalam Quran ini sendiri Engkau mengatakan bahwa Quran itu dibahasakan ke bahasa kita. supaya kita mendapat pelajaran. Oleh karena itu ya Allah, bukalah mata hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah mengkaji salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qahar yang bermakna Maha Perkasa. Tentu mengingatkan kita bahwa sebanyak-banyaknya harta kita, setinggi-tingginya ilmu kita, sekuat-kuatnya tenaga kita, ada yang lebih Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang memiliki segalanya apa yang kita miliki. Maka tidak pantaslah manusia menjadi sombong. Ya pemirsa, demikian perjumpaan kita. InsyaAllah ada manfaatnya. Dan insyaAllah pula kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejarah panjang terbentang, hamba tunduk.